Di matamu masih tersimpan seleksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringan mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Matahari kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.